Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema yang terkait dengan Idul Adha. Ada beberapa poin yang penting yang mesti kita mengetahuinya sehingga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan keutamaan dari mengamalkan amalan tersebut. Di antara poin-poin tersebut sebagai murojaatan, sebagai murojaah ya, atau mengulang-ulang pelajaran, pembahasan yang sudah pernah kita pelajari ya, agar kita ingat kembali, agar semakin kokoh dan mutkin dalam hafalan kita. Tidak ada ruginya kita mengulang-ulang pelajaran dan mengingatkan kembali tentang keutamaan-keutamaan amalan. Taib, di antara poin tersebut adalah amalan yang mulia yang keutamaannya akan menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Ala wa huwa siyam yaumi Arafah. Amalan tersebut adalah amalan puasa di hari Arafah. Yang insyaallah jatuhnya hari Arafah adalah pada hari Ahad besok, tanggal 9 Zulhijjah. Yang mudah-mudahan kita akan bisa mengamalkannya sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar. Yang diantara keutamaan siam yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, adalah akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan tahun lalu dan tahun yang tersisa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyatal wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu akan menggugurkan dosa-dosa tahun lalu dan dosa-dosa tahun yang tersisa ya, tahun yang akan datang. Berdasarkan hadis ini, maka disunnahkan ya, untuk berpuasa di hari Arafah, yaitu tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan sebagian para ulama alaihim rahmatullah menyatakan bahwasanya puasa Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama. Sebagian para ulama berpendapat bahwa puasa Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama. Dan keutamaannya besar, yaitu menggugurkan dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang baqiyah yang tersisa. Dan dosa-dosa yang diampuni ini adalah dosa as-saghair, saghairuz dzunub, dosa-dosa kecil. Yang demikian karena dosa-dosa besar tahtaj ila taubah, membutuhkan adanya taubat nasuha. Nah, ini dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil, maka akan dapat digugurkan oleh amalan-amalan soleh. Seperti ini, puasa hari Arafah. Nah, kebaikan-kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa kecil. Berwudu dari rumah menuju ke masjid, ya, tiap langkahnya akan memiliki keutamaan diampuninya dosa-dosa, ya, dan amalan-amalan yang lain. Ini dosa-dosa kecil akan diampuni atau akan gugur, terhapus dengan al-a'malus salihah, amalan-amalan yang saleh. Kita katakan yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan as-salawatul khams, salat yang lima waktu, dari salat yang satu ke salat yang lainnya, wal jum'ah ilal jum'ah, dan dari jumat yang satu ke jumat yang berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, demikian pula dari ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Salat lima waktu, salat jumat, ibadah di bulan ramadhan, puasa di bulan Ramadan, ini menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, antara sholat satu dengan sholat berikutnya, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu tersebut Allah gugurkan, Allah hapuskan dengan sebab amal soleh tersebut. Dalam akhir hadis beliau mengatakan idza tunibatil kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Artinya yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tahtaju ila taubah, membutuhkan kepada taubat. Sehingga kita katakan keutamaan puasa hari Arafah adalah menggugurkan dosa-dosa kecil tahun lalu dan tahun yang tersisa. Karena puasa hari Arafah tidak lebih utama dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan saja yang hukumnya wajib, bahkan sholat Jumat yang hukumnya wajib, sholat lima waktu yang hukumnya wajib, itu semua naam hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Apalagi puasa di hari Arafah yang hukumnya adalah sunnah. Ini sisi pendalilannya bahwasanya dosa-dosa yang diampuni atau yang digugurkan itu, yang dihapus ya, adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tahtajila taubah. Kemudian mungkin muskil di sini. Muncul masalah. Dikatakan di sini bahwasanya puasa hari Arafah akan bisa menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang tersisa atau tahun yang akan datang. Bagaimana bisa dosa belum dilakukan? Ya. Tahun ini belum selesai, ya. Berapa bulan lagi? Nah. Baru masuk Muharram nanti. Baru ganti tahun. Sekarang masih tahun 1437. Bagaimana bisa dosa belum dilakukan kok diampuni? Ya. Nah. Tapi barakallahu fiik. Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala menjelaskan na'am masalah ini dalam kitabnya Subul Salam. Beliau mengatakan wa qad istushkila takfiru ma lam yaqu wa huwa dhanbus sanatil atiyah. Dan kadang-kadang muskil atau bisa jadi muskil masalah tentang pengguguran dosa yang belum terjadi di tahun yang akan datang. Kok bisa? Atau bagaimana bisa seperti itu? Maka wa ujiba, dijawab kata Syekh, bi anal murada an yuwaffaq fiha li adamil ityani min dhanbin. Bahwasanya yang dimaksud dengan diampuninya dosa-dosa di tahun yang akan datang atau tahun yang tersisa adalah orang tersebut akan diberikan taufik untuk tidak melakukan dosa. Orang tersebut akan diberikan taufik untuk tidak melakukan dosa di tahun yang akan datang. Wasamahu takfiron bimunasabatil maudiyah. Dan dinamakan takfiron, penggugur dosa, karena kalimatnya berbarengan dengan tahun yang lalu. Yukafiru sanatal maldiyah wal baqiyah, karena ada maldiyah. Naam, maka taib yang munasib dikatakan al baqiyah. Dikatakan takfiron, penggugur dosa, karena naam untuk mencocoki kalimat al maldiyah, tahun yang lalu. Atau maknanya, ini makna yang pertama. Itu dia diberikan taufik untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil di tahun yang akan datang. Atau makna yang berikutnya, annahu in auqa'a fi hadzan ban wuffiqa lil ityani bima yukaffiru. Atau makna yang kedua, maknanya jika dia melakukan dosa di tahun yang akan datang, maka dia akan diberikan taufik untuk melakukan amalan soleh yang bisa menggugurkannya. Nah, artinya jika dia pun ternyata melakukan dosa kecil di tahun yang akan datang, maka dia akan diberikan taufik untuk melakukan amal soleh yang bisa menggugurkannya. Baik. Sehingga tidak ada iskal ya. Tidak ada iskal bahwasanya puasa hari Arafah keutamaannya menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Nah, bagaimana menggugurkan dosa yang akan datang? Jawabannya tadi. Nah, satu dari dua makna tadi. Yang pertama, dia diberikan taufik untuk tidak melakukan dosa di tahun yang akan datang. Atau yang kedua, jika dia melakukan dosa di tahun yang akan datang, dia akan diberikan taufik untuk melakukan amalan yang bisa menggugurkan dosa tersebut. Nah. Taib. Dan disunahkannya puasa hari Arafah ya adalah hanya untuk orang-orang yang tidak wukuf di Arafah. Seperti kita di sini, ya. Nah, bukan jamaah haji, ya. Bukan yang wukuf di Arafah, maka kita disunnahkan, nah, untuk melakukan puasa sunnah. Adapun orang-orang yang berada di Arafah, yang sedang wukuf di Arafah, para jamaah haji, maka yang sunnah untuk mereka sebaliknya. Yang sunnah untuk mereka adalah berbuka, bukan puasa, ya. Nah, dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika wukuf di Arafah beliau tidak puasa. Beliau tidak puasa sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dari sahabiyah Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minum susu di hari Arafah di Arafah. Nah, artinya beliau tidak puasa. Dan apa yang beliau lakukan adalah yang terbaik. Ya, apa yang beliau lakukan yaitu tidak berpuasa di hari Arafah di Arafah ketika wukuf, ya, maka adalah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Maka yang lebih utama atau yang sunnah bagi jemaah haji yang wukuf di Arafah adalah berbuka, tidak berpuasa. Nah, tentunya ini keutamaan yang besar, ya, dari keutamaan puasa hari Arafah, maka jangan sampai kita terlewatkan. Nah, jangan sampai kita terlewatkan dari keutamaan yang besar ini. Nah, menggugurkan dosa-dosa. Nah, tentunya kita semua ingin, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dosa-dosa kita dihapuskan, ya. Nah, digugurkan, sehingga tidak akan menjadi beban dan malah petaka bagi kita nanti di akhirat. Ya, wal iyadu billah. Maka ajak keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, anak-anak kita, ya, untuk semangat dalam menjalani ibadah ini. Semangat dalam melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah. Taib. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah yang terkait dengan na'am at-takbir fi Idul Adha. Terkait dengan takbir pada hari raya Idul Adha. Nah, disunnahkan untuk bertakbir baik di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha. Takbir di hari raya Idul Fitri sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, di bulan Ramadan kemarin. Adapun malam hari ini kita khusus pada pembahasan takbir di hari raya Idul Adha. Nah, disunahkan untuk bertakbir dengan mengeraskan suara ya, di hari raya Idul Adha. Nah, takbir di hari raya Idul Adha ya, kapan dimulainya? Kapan dimulai untuk naam takbir di hari raya Idul Adha? Nah, atau sebelumnya, takbir di hari raya Idul Adha terbagi menjadi dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak, sebagian para ulama menyebutkan dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir mutlak, artinya mutlak itu tidak terkait waktu. Bisa siang, bisa malam, di rumah, di masjid, di jalan, takbir mutlak. Semampu dia. Adapun takbir muqayyad, takbir muqayyad maka dimulai ba'dal fajr, setelah sholat fajar, di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang terkait dengan waktu, yaitu dengan waktu-waktu sholat. Takbir muqayyad, takbir yang terkait dengan waktu, yaitu waktu-waktu sholat. Naam, disunnahkan untuk bertakbir selesai sholat 5 waktu, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebelum melaksanakan zikir-zikir sholat. Setelah sholat langsung takbir sebelum zikir-zikir sholat. Ini takbir muqayyad, itu takbir yang dilakukan ba'da sholawat al-mafrudah, sholat-sholat wajib. Dan ini dimulai sejak fajar, sejak fajar hari Arafah, sejak subuh di hari Arafah. Jadi besok subuh ya, sudah mulai takbir muqayyad. Nah, ba'da sholat bertakbir. Kemudian kapan berakhir? Berakhirnya adalah akhir ayyam tasyrik, akhir dari hari-hari tasyrik, yaitu sholat asar, pada sholat asar di hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Nah, artinya sholat maghribnya sudah tidak takbir lagi. Jadi terakhir habis sholat asar di hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini takbir muqayyad yang terakhir. Naam, adapun takbir mutlak maka naam tidak terkait dengan waktu. Ya, bisa malam, bisa siang, ya, pagi, sore, di rumah, di masjid, di tempat belajar, di jalan, ya, di toko, di pasar, di warung, ya, dan seterusnya, takbir yang mutlak. Nah, disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Nah, bagi laki-laki, Adapun An-Nisa, para wanita, maka mereka cukup dengan suara yang hanya terdengar oleh mereka, baik terdengar oleh diri sendiri ya, atau hanya terdengar oleh sesama wanita. Dan tidak boleh mengeraskan suara ketika ada pria atau lelaki yang naam di situ, bukan mahramnya. Bukan karena suara wanita aurat, bukan. Tapi untuk menghindari fitnah. Naam, bu'dan lil fitnah, untuk menjauhkan diri dari fitnah. Khawatir kesetrum. Ya. Naam, dengan mendengar suaranya yang indah lantunannya. Ya. Nah. Maka para wanita dia bertakbir sesuai dengan batas suara yang terdengar oleh diri sendiri atau sesama wanita. Kemudian bagaimana sifat takbir atau lafaz takbir pada hari-hari tersebut? Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz takbir. Seperti apa lafaz takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun datang lafaz-lafaz takbir dari para sahabat. Ya, radhiyallahu taala anhum, di antaranya datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Juga datang dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu tentang lafaz-lafaz takbir. Sehingga boleh bagi seseorang untuk memilih salah satu lafaz dari lafaz-lafaz takbir yang datang dari para sahabat, dan ini yang lebih utama. Mengumandangkan takbir dengan lafaz yang datang dari para sahabat, ini yang lebih utama. Jika tidak hafal, al-amru wasi', urusannya luas, bertakbir sesuai kemampuan dia, baik ganjil atau genap. Yang jelas bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaz takbir yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Diawali takbir dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini lafaz yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud. Adapun lafaz yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka lafaznya adalah Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira dua kali. Kemudian Allahu Akbar wa ajal. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Ini lafaz takbir yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun lafaz takbir yang datang dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, adalah dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkali-kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibah, aw yakuna laka walad aw yakuna laka syarikun fil mulk aw yakuna laka waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira Allahu akbar takbira Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna. Panjang ya lafaz yang datang dari sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Baik, maka boleh memilih salah satunya atau mengamalkan semuanya dari lafaz-lafaz takbir yang datang dari para sahabat, dan ini yang lebih utama. Jika tidak hafal, maka yang penting bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, baik ganjil atau genap. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, wal mas'ala laisa fiha nassun yufassilu bainal mutanazi'in min ahli al-'ilm. Masalah ini, masalah takbir, ya, tidak ada dalil yang na'am akan menyelesaikan antara kelompok yang berselisih dari kalangan para ulama. Tidak ada dalil yang bisa na'am menjadi hakim dalam permasalahan ini. Siapa yang benar antara para ulama yang berselisih tersebut? Apakah takbirnya demikian ataukah demikian? Tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Maka wa idza kana kadzalik, jika urusannya demikian, fal amru fihi sa'ah, maka urusannya mudah. In syi'ta fakabbir syaf'an wa in syi'ta fakabbir witran. Jika engkau mau maka takbirlah genap, jika engkau mau maka takbirlah ganjil. Ya. Nah. Wa in syi'ta witran fil ula wa syaf'an fil tsaniyah, jika engkau mau ganjil na'am di pertamanya atau genap pada keduanya. Nah, pada takbir yang keduanya, terserah. Nah, al-amru fi sa'ah, luas urusannya, boleh ini boleh itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan takbir yang dilakukan adalah na'am furoda. Na'am, takbir yang dilakukan adalah furoda sendiri-sendiri. Na'am, bukan dengan jama'i, bukan dengan takbir berjamaah. Na'am, apa takbir berjamaah? Takbir berjamaah itu takbir satu bertakbir duluan, ya, imamnya atau na'am pemandunya. Kemudian setelah itu baru semua jamaah takbir bareng-bareng dengan suara satu. Ini namanya takbir jama'i. Yang seperti ini tidak ada landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan at-takbir al-jama'i muhdatsun fa huwa bid'ah. Takbir jama'i, ya, secara berjamaah ini perkara yang diada-adakan. Naam, yang bid'ah. Wa 'amalun nas idza khalafa syar'a al-mutahhar wajaba man'uhu wa inkaruhu. Dan amalan manusia jika menyelisihi syariat yang suci ini, maka wajib untuk dilarang dan diingkari. Naam, li'anna al-ibadah tauqifiyah la yushra'u fiha illa ma dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah. Karena ibadah itu tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Tidak disyariatkan ibadah kecuali jika datang dalilnya dari Al-Qur'an atau dari hadis. Amma aqwalun nasi wa arahum fala hujjata fiha idza khalafatil adillah asy-syar'iyyah. Adapun ucapan manusia, pendapat-pendapat mereka, maka bukan hujjah di dalam agama ini jika ucapan-ucapan mereka itu menyelisihi syariat. Nah, oh ini kan kebanyakan manusia melakukan demikian. Nah, taib, dalil atau kebenaran itu tidak di naam diukur dengan banyaknya pengikut atau banyaknya orang yang mengerjakan. Nah, kebenaran tidak diukur dengan ini. Kebenaran diukur dengan Alkitab wa Sunnah. Sesuai enggak dengan Alkitab wa Sunnah? Jika sesuai maka benar, jika tidak maka tidak benar, walaupun banyak pengikutnya, banyak yang mengerjakannya. Nah, baik. Dan bahkan mayoritas manusia apa? Nah, berada di atas naam kebatilan. Nah, la in tuti aktsaru man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mayoritas manusia itu apa? Ingkar, ya. Nah, sesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. La in tuti aktsaru man fil ard, jika engkau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, la yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalilum min ibadiy syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit. Artinya yang banyak adalah yang kufur, yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak, ya. Amalan tersebut tertolak. Nah, sehingga Islam naam agama yang mudah, ya, agama yang mudah, dan jangan dipersulit. Lakukan apa yang datang dalilnya, yang tidak datang dalilnya jangan dikerjakan. Nah, jangan menyusahkan diri. Ya. Jangan menyulitkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Baik. Kemudian untuk takbir setelah sholat wajib tadi, apakah ketika sholat berjamaah saja ataukah juga ketika sholat sendirian? Ya, misalkan perempuan di rumah, ya, sholat sendirian. Atau mungkin laki-laki ada uzur, gak bisa sholat berjamaah, sehingga dia sholat sendirian di rumah. Nah, apakah disyariatkan juga bertakbir setiap sholat? Ataukah hanya untuk orang-orang yang sholat berjamaah? Nah, ikhtilafal ulama fiha, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, para ulama berselisih dalam masalah ini, sebagian mengatakan tidak bertakbir setelah selesai sholat kecuali yang sholatnya sholat berjamaah. Nah, kecuali yang sholatnya sholat berjamaah. Nah, dan ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya. Naam, Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya. Nah, bahwasanya tidak bertakbir kecuali yang naam sholat berjamaah. Kemudian pendapat kedua mengatakan bertakbir juga setelah sholat naam wajib, walaupun sholatnya munfarid, sholatnya sendirian. Walaupun sholatnya sendirian juga disyariatkan untuk bertakbir. Nah, dan ini pendapatnya jumhur, jumhur mayoritas para ulama. Nah, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal mas'ala idza ra'aita al-ikhtilaf al-ulama rahimahumullah fiha biduni an yadhkuru nassan fasilan fa inna naqul al-amru fi hadha wasi' fa in kabbara ba'da salatihi munfaridan fala haraj alayh wa in taraka at-takbir wala fil jama'ah fala haraj alayh li anna al-amru fi hadha wasi' walhamdulillah. Kata beliau dalam syarah Mumti', bahwasanya masalah, suatu masalah jika engkau melihat perselisihan para ulama dalam suatu masalah yang di situ mereka tidak menyebutkan dalil, tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, yang bisa menjadi hakim yang menyelesaikan perselisihan tersebut, maka jika kondisinya seperti ini, fa inna naqul, maka kita mengatakan urusannya wasi', urusannya luas. ya. Jika dia bertakbir, orang yang sendirian ini ya, jika dia bertakbir setelah sholat munfarid ya, maka tidak mengapa ya, boleh saja. Dan jika dia tidak bertakbir walaupun sholat berjamaah, enggak bertakbir, maka la haraj, juga tidak ada dosa baginya. Nah, li'anal amra fi hadha wasi, urusannya luas, walhamdulillah. Nah, walhamdulillah. Taib. Sehingga lama nih tidak ada larangan, baik yang sholat sendiri, nah, untuk bertakbir setelah sholat wajib, sehingga para wanita pun, nah, tidak mengapa untuk bertakbir setelah mereka sholat wajib munfaridah sendirian. Nah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, nah, disunnahkan di hari raya untuk nah saling memberikan selamat. Nah, mengucapkan selamat hari raya ya, dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, atau taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal. Sebagaimana yang datang dalam naam riwayat Jubair bin Nufair ya, bahwasanya dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, jika mereka bertemu di hari raya, maka mereka mengatakan naam kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, boleh dengan lafaz ini, boleh juga dengan lafaz yang lain, naam, yang sudah menjadi kebiasaan ya masyarakat setempat, yang menunjukkan adanya rasa bahagia, rasa senang dengan adanya hari raya tersebut. Nah, atau lafaz yang menunjukkan mengucapkan selamat ya, mengucapkan selamat. Nah, lama nih boleh ya, sebagaimana difatwakan oleh sebagian para ulama. Baik. Dan kemudian yang mendengar ya, atau yang dikatakan padanya taqabbalallahu minna wa minkum, maka dia menjawab dengan yang semisal taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Nah. Baik, barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini ya, sebagai tambahan faedah dan juga murojaah. Murojaah dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas. Kita sudah berulang kali atau beberapa kali mengulang pelajaran ini. Namun insyaallah tidak ada ruginya kita mengulang-ulang pelajaran. Nah, bahkan akan semakin kokoh dan semakin teringat dalam hafalan kita. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.